Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillah man yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah wa ba'd. Saudara-saudaraku sekalian yang subhanallah, di ini kita melanjutkan Umdatus Salik wa Uddatun Nasik yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Naqib rahimahullahu taala dan diberikan syarah dan istidlal oleh Profesor Dr. Mustafa Dib hafizahullahu taala. Masih di dalam pembahasan al-mawqit, yaitu waktu-waktu salat. Di pertemuan yang lalu, ma'asyiral muslimin, sudah kita bahas tentang salat zuhur, bahwasanya waktunya adalah ba'da zawal, yaitu setelah matahari tergelincir, artinya tergelincir dari halatul istiwa. Jadi matahari dia bisa sampai pada titik pertengahan, ya, bisa sampai pada titik pertengahan, yaitu kondisi di mana kalau seandainya kita berdiri di bawahnya itu tidak, kita tidak melihat bayangan. Berarti matahari tepat berada di, belum matahari berada di tengah, itu bayangan manusia terus menerus berkurang, bayangannya memendek. Ketika matahari sampai di titik tengah dan ketika zawal, ya, tergelincirnya matahari atau mailus syams, miringnya matahari, itu ditandai dengan munculnya apa, bayangan, ya. Dan dalam hadis disebutkan bahwa ketika bayangan kita panjangnya seperti tali sendal, maka itulah awal di mana kita diperintahkan melaksanakan sholat zuhur. Dan akhir waktunya, sebagaimana sudah kita bahas, adalah ketika tinggi bayangan sama dengan benda. Tinggi bayangan sama dengan benda. Itu adalah akhir dari waktu sholat zuhur. Kita pun sudah bahas tentang sholat asar, bahwasanya awal waktunya adalah ketika bayangan tingginya sama dengan benda, ya, bayangan tingginya sama dengan benda. Dan sebagian ulama berpendapat bahwa waktu sholat asar dimulai dengan tingginya bayangan sama dengan benda, ya, sama dengan benda, ma'a ziyadah yasirah, tapi dengan sedikit tambahan, artinya sedikit lebih panjang dari bayangan aslinya. Karena kalau kita menjadikan tingginya bayangan sama dengan benda adalah awal waktu salat asar, itu kalau kita baca hadis sebelumnya, itu adalah akhir dari waktu salat zuhur. Oleh karenanya Imam Syafi'i dan yang lain mengatakan ditambahkan sedikit, ma'a ziyadatin yasirah. Ya, jadi bayangan sama tinggi dengan benda, ma'a ziyadatin yasirah. Dan ada tambahan sedikit, lebih tinggi sedikit. Itu waktu asar. Adapun akhir waktu sholat asar, waktul ikhtiar, waktu di mana kita boleh memilih antara di awal atau di akhir waktu, itu sampai ketika bayangan benda, ya, dua kali panjangnya dari benda itu sendiri. Jadi bayangan, ya, bayangan lebih panjang dua kali daripada benda. Itu waktu ikhtiar. Adapun waktu jawaz, waktu di mana masih diperbolehkan, ya, walaupun tidak semestinya seorang muslim mengakhirkan waktu asar sampai di waktu ini, yaitu ketika sebelum matahari tenggelam atau menjelang munculnya warna merah di ufuk sebelah barat. Nah, itu sudah kita bahas di pertemuan yang lalu, ma'asyiral muslimin. Begitupun kita sudah bahas tentang waktu sholat maghrib, ya, bahwa permulaan sholat maghrib kata Ibnu Naqib adalah wa awwaluhu takamulu ghurubis syams, ketika matahari telah benar-benar tenggelam. Jadi ketika matahari sempurna tenggelam, itulah waktu dimulainya sholat maghrib. Hanya saja di mazhab Imam Syafi'i terjadi perbedaan pendapat tentang kapan akhir dari sholat maghrib. Dan Imam Syafi'i memiliki dua qaul, qaul qadim dan qaul jadid. Qaul qadimnya beliau mengatakan bahwasanya akhir dari sholat maghrib adalah ma'agia bisyafaq, ketika warna merah diupuk itu sudah hilang, maka itu akhir dari sholat maghrib. Hanya saja dalam qaul jadid beliau, ya, beliau berpendapat bahwa habisnya waktu maghrib adalah ketika habis waktu yang memungkinkan kita melaksanakan wudu, berpakaian, azan, iqamah, sholat maghrib, dan dua rakaat ba'diyah. Jadi kalau kita bisa menghitung waktu yang dibutuhkan untuk wudu, memakai pakaian untuk sholat, azan, iqamah, sholat maghrib, lalu ba'diyah maghrib, maka waktu sudah habis. Kita tidak boleh mengakhirkan waktu sholat sampai kadar waktu itu habis. Jadi kalau di qaul jadidnya Imam Syafi'i, ukuran sholat maghrib itu diukur dengan kebutuhan waktu untuk melaksanakan wudu, satrul aurah, azan, iqamah, sholat maghrib, dan sholat dua rakaat ba'diyah. Dalam riwayat, sholat dua rakaat qabliyah dan sholat dua rakaat ba'diyah. Kalau waktu itu sudah habis, lalu kita baru melaksanakan sholat, kita dianggap telah bermaksiat berdasarkan qaul jadid Imam Syafi'i. Walaupun mayoritas para ulama Syafi'iyah merajihkan atau menguatkan qaul qadimnya beliau, ya, jadi kebanyakan para ulama Syafi'iyah menguatkan atau memilih pendapat qaul qadim dari Imam Syafi'i. Dikuatid dalil, dikarenakan dari sisi dalil lebih kuat. Ya, kok kalau dari sisi dalil lebih kuat, kenapa Imam Syafi'i cenderung kepada pendapat yang baru misalnya, atau kenapa beliau tinggalkan pendapat lama lalu beralih ke pendapat yang baru? Ya, para ulama berijtihad. Ya, para ulama berijtihad. Ada kalanya mereka melihat di waktu tertentu satu ijtihad itu kuat, lalu di waktu yang lain mereka memandang ada ijtihad yang lebih kuat. Nah, ini perkara-perkara yang sifatnya ijtihadiyah, ya. Qabilun litaghayyur, dia selalu memungkinkan terjadinya perubahan. Baru, ya, selalu berubah seiring dengan bertambahnya pengalaman, keilmuan, istimbat, ya, usaha dia dalam menghasilkan hukum dari ayat-ayat atau hadis-hadis Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebenarnya pendapat yang mu'tamad di dalam mazhab Imam Syafi'i bahwa waktu maghrib dimulai dengan sempurnanya matahari tenggelam, mataharinya sempurna tenggelam, dia benar-benar sudah tenggelam, dan berakhir dengan hilangnya warna merah, ya, di ufuk, ya, ghiyab asy-syafaq, hilangnya warna merah. Di sini Profesor Dr. Mustafa Dib mengatakan hadza al-madhhabul jadidu lisy-Syafi'i rahimahullahu taala. Ini adalah mazhab jadidnya Imam Syafi'i. Adapun dalil beliau, ada dalilnya ya, ketika Imam Syafi'i berpendapat waktu maghrib itu habis. Ya, ketika Anda wudu, kemudian Anda melakukan satrul aurah, kemudian Anda azan, iqamah, salat qabliyah 2 rakaat, salat subuh 2 rakaat, ba'diyah 2 rakaat. Kalau kadar waktu itu sudah lewat, berarti sudah habis waktu maghrib. Dan Anda kalau mengakhirkan waktunya, kata beliau, sampai habisnya kadar waktu itu dianggap maksiat. Itu qaul jadid beliau. Dalilnya adalah hadis Jibril alaihi salam, ya, yang pernah kita baca, ya, bahwa ketika malaikat Jibril mengajarkan Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam salat, ya, mengajarkan beliau salat, itu waktu zuhur ada awal waktu, ada akhir waktu. Asar ada awal waktu, ada akhir waktu. Subuh ada awal waktu, ada akhir waktu. Isya ada awal waktu, ada akhir waktu. Tetapi ketika Jibril mengajarkan waktu sholat maghrib, beliau di hari pertama, ya, hari pertama kan Jibril mengajarkan awal waktu. Baik di hari pertama ataupun di hari kedua, waktunya tidak berubah. Ya. Beda dengan zuhur. Di zuhur beliau di hari pertama di awal waktu sholatnya. Di hari kedua di akhir waktu sholatnya. Di hari pertama malaikat Jibril mengajarkan kepada Nabi Muhammad salat zuhur ketika sudah muncul bayangan seukuran tali sendal dalam riwayat syirok. Dan akhir waktunya adalah ketika tinggi atau panjang bayangan sama dengan benda. Itu ada beda antara awal dengan akhir. Tapi kalau maghrib tidak. Di hari pertama beliau melakukan salat maghrib ketika matahari tenggelam dan muncul warna merah di ufuk sebelah barat. Lalu di hari yang kedua pun sama. Di hari yang kedua pun sama. Ya, di hari yang kedua pun beliau sholat di waktu tersebut. Ya, sholat di waktu tersebut. Oleh karenanya Imam Syafi'i berkesimpulan berarti akhir dan awalnya ya itu. Karena tidak ada akhir, tidak ada awal, ya itu akhir dan awalnya. Apa itu? Ya itu kalau Nabi kan ya, mau sholat maghrib, wudu. Lalu beliau memakai pakaian. Lalu ada azan, ada iqamah, ada sholat qobliyah bagi yang menginginkan. Ada sholat maghribnya 3 rakaat. Ada sholat rawatib sunnah mu'akkadah ba'diyah maghrib. Kalau 7 hal ini kadar waktunya sudah habis, ya, di mana orang melakukan 7 hal ini, maka waktu maghrib sudah habis. Itu adalah qaul jadid. Dikatakan di sini dan berdasarkan hadis Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, anna Jibril alaihi salam shalla bin Nabi al-maghriba fil yawmaini hina aftara shaim. Jadi 2 hari berturut-turut ketika Jibril menjelaskan awal dan akhir salat, beliau ya tidak mengubah waktu salat maghrib, artinya tetap ketika matahari tenggelam, ya, tidak dilakukan di akhir. Itu menunjukkan bahwa memang kata Imam Syafi'i waktunya ya memang itu, waktu awal dan waktu akhirnya ya memang itu, ya, waktu yang kadar waktu yang digunakan untuk apa tadi, wudu, menutup aurat, lalu salat qabliyah bagi yang menginginkan, ya, karena dalam hadis dikatakan sallu qablal maghrib, sallu qablal maghrib liman syaa, salatlah sebelum maghrib, salatlah sebelum maghrib bagi siapa di antara kalian yang ingin melakukannya. Lalu salat maghrib 3 rakaat dan salat ba'diyah maghrib. Tentunya ba'diyah maghrib sifatnya muakkadah, sunnah muakkadah, ya, berdasarkan hadis Ibnu Umar, hadis Ummu Habibah dan lain sebagainya. Lalu dikatakan di sini, maka dari hadis ini kita bisa menyimpulkan fi waqtin wahid. Ya, jadi awal waktu dan akhir waktunya sama kata beliau. Artinya di hari pertama beliau sholat maghrib di awal waktu dan besoknya ya masih di waktu tersebut. Ya. Lalu di sini dikatakan oleh Profesor Dr. Mustafa Deep, wal madhhabul qadim imtidadu waqtil maghrib hatta yaghiba asy-syafaqul ahmar. Adapun kalau kita lihat kaul qadimnya Imam Syafi'i, beliau berpendapat bahwa waktu sholat maghrib memanjang, memanjang sampai hilangnya warna merah di ufuk. Nah, ini pendapat yang rajih, pendapat yang lebih kuat insya Allah. Lalu dikatakan di sini, warajjahahu a'immatul madhhab lirujhani adillatihi. Dan mayoritas para imam-imam di mazhab Syafi'i merajihkan pendapat ini. Jadi salat maghrib itu waktunya tidak diukur dengan kadar ibadah, tetapi diukur dengan hilangnya warna merah di ufuk. Ya, kalau di ufuk sudah hilang warna merah, maka itu artinya sudah habis waktu maghrib. Tandanya apa sih hilang warna merah? Gelap. Gelapnya sudah full, artinya tidak ada lagi cahaya di langit, sudah tertutup oleh gelap dan bintang pun sudah mulai apa terlihat ya. Lalu dikatakan di sini dalilnya, di antara dalil adalah hadis riwayat Imam Muslim As-Sabiq yang sudah kita baca sebelumnya, an Abi Musa radhiyallahu taala an, dari Abi Musa, walladzi kana fil Madinah, ya, ketika mereka di kota Madinah, wa huwa murajjahun ala hadis Jibril alaihi salam alladzi kana fi Makkah, dan itu lebih rajih, lebih dari sisi pendalilan lebih kuat, karena hadis Jibril itu di Makkah sedangkan hadis Abi Musa di Madinah. Li'anna al-ibrah bima thabata akhiran, karena yang menjadi ibrah, yang menjadi standar itu yang terjadi belakangan. Adapun hadis Jibril kata para ulama terjadi di Makkah, dan apa yang diceritakan oleh Abu Musa terjadi di Madinah. Summa wa fihi, di dalam hadis ini dikatakan summa akhara al-maghrib hatta kana inda suquti asy-syafaq. Nabi pernah mengakhirkan waktu salat maghrib sampai hilangnya syafaq, warna merah. Wa fi hadis Abdullah ibn Amr radhiyallahu taala anhuma inda Muslim, begitu pun berdasarkan hadis Abdullah bin Amr, hadisnya riwayat Imam Muslim, annahu qala, bahwasanya beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, waktu salatil maghrib idza ghabatis syams ma lam yasqut asy-syafaq. Ini jelas. Ya, ini jelas. Apa itu? Waktu salatil maghrib, waktu dari salat maghrib itu idza ghabatis syams, apabila matahari sudah tenggelam, ma lam yasqut asy-syafaq, sebelum hilangnya warna merah di langit. Nah, jadi itu pendapat yang lebih rajih, itu pendapat yang lebih kuat, bahwa waktu sholat maghrib awalnya atau bidayatil waqt, awal waktunya adalah ketika matahari tenggelam dan akhir waktunya adalah sebelum warna merah hilang, ya, syafaq dalam bahasa Arab. Kemudian ma'asirul muslimin, walaupun di sini pendapat Imam Syafi'i berkata, fa in akhara ad-dukhula fiha an hadha al-qadr asa. Kalau ada seorang yang mengakhirkan waktu maghrib sampai melewati kadar ini, kadar itu maksudnya kadar wudu, kadar satrul aurah, menutup aurat, lalu azan, iqamah, salat qabliyah, salat maghrib dan salat ba'diyah. Kalau ada yang salat maghrib dikerjakan setelah habisnya kadar waktu tersebut, maka sungguh dia telah bermaksiat. Tetapi indah khalafihi, kalau dia memasuki sholat maghrib sejak awal, sejak tenggelamnya matahari, falahu istidamatuha ila ghaibubatis syafaqil ahmar. Jadi ada dua ini ya, ada dua. Begini, kalau seandainya seseorang melaksanakan sholat maghribnya setelah lewatnya kadar ini, kata Imam Syafi'i, kadar waktu, maka dia disebut maksiat. Tetapi kalau kasusnya adalah dia sudah sholat atau dia memulai sholatnya dari awal waktu, dia memulai sholatnya dari awal waktu, artinya ketika matahari tenggelam dia langsung melaksanakan ibadah sholat. Matahari tenggelam dia melaksanakan ibadah sholat. Maka kalau seorang, kata Imam Syafi'i, sudah memulai sholat maghribnya min bidayati waktihi, dari permulaan waktunya, dia boleh memanjangkan sholatnya sampai menjelang habisnya warna merah asyafak, sampai hilangnya warna merah. Hal ini berdasarkan riwayat, ya, riwayat Imam Bukhari, ya, dari hadis Zaid ibni Thabit radhiyallahu taala anhu, annahu sami'an nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fil maghrib bitulit tulain. Nabi pernah melaksanakan salat maghrib, kemudian beliau membaca Al-A'rab dan Al-An'am. Panjang sekali, ya, Al-A'rab dan Al-An'am. Dalam riwayat Al-Ma'idah dan Al-A'rab, ya. Lalu dikatakan di sini, wal muradu bitulain Al-A'rab wal Ma'idah. Dan yang dimaksud dengan dua surat yang panjang adalah Al-A'rab dan Al-Ma'idah. Ini ma'asirul muslimin kaitan dengan waktu sholat maghrib. Sekarang kita coba membaca perkataan Ibnu Naqib tentang waktu sholat isya. Kalau maghrib disebut maghrib karena dia dilakukan di waktu ghurub. Ghurub itu tenggelam. Adapun al-isya secara bahasa, kata para ulama, adalah ismun li'awwali az-zalam. Dia adalah kata untuk menyebutkan permulaan malam. Itu dalam bahasa Arab disebut dengan isya. Oleh karenanya, karena sholat ini dikerjakan di permulaan malam, ya, maka dia disebut dengan sholat isya. Di sini muallif rahimahullahu taala berkata, wal isya'u wa awwaluhu ghaibubati syafaq, ghaibubatu awwaluhu ghaibubatu asy-syafaq al-ahmar. Awal permulaan waktu sholat isya itu adalah ketika warna merah di langit sudah hilang, ya, warna merah yang ditinggalkan oleh bekas tenggelamnya matahari itu sudah hilang, artinya sudah gelap, ya, langit sudah gelap, bintang sudah terlihat. Itu awal dari waktu sholat isya. Wa akhiruhu al-fajrus shadiq. Adapun akhir dari waktu sholat isya adalah saat terbitnya fajar shadiq. Jadi kapan waktu isya habis? Kata beliau, ya, kalau sudah fajar shadiq muncul. Ya, coba kita lihat dalilnya. Lalu dikatakan di sini, berdasarkan apa yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan yang lainnya, an Abi Qatadah radhiyallahu taala anhu, annahu sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi Muhammad bersabda, amma innahu laysa fin naumi tafridun. Orang tidur itu tidak bisa dikatakan lalai, kata Nabi. Orang tidur tidak bisa kita katakan lalai. Wa innamat tafritu ala man lam yusalli sholata hatta yaji'a waktu sholatil ukhra. Adapun orang yang lalai itu adalah yang tidak mengerjakan sholat kecuali ketika telah datang waktu sholat yang lain. Ya, artinya di sini Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan batasan habisnya waktu sholat itu dengan datangnya waktu sholat yang lain. Orang yang tertidur itu dia tidak lalai, ya, kecuali kalau ketika dia tidur sempat terbangun dia mendengar azan tapi dia lanjutkan tidurnya, lalai. Tapi kalau sebelum azan dia memang tertidur nyenyak, dia tidak mendengar azan tersebut, walaupun dia misalnya baru mengerjakan zuhur di pukul 3 kurang menjelang asar, dia tidak disebut lalai, tidak diponis lalai. Tapi yang lalai itu, kata Nabi, orang yang dia tidak tidur, dia dalam kondisi terjaga, bangun, Tapi dengan sengaja dia akhirkan waktu sampai mendekati datangnya waktu sholat yang lain. Dalam lafaz Ashabus Sunan dikatakan innamat tafritu fil yaqzah. Sesungguhnya kelalaian sholat itu bisa terjadi kalau orang dalam kondisi terjaga. Adapun kalau dia memang sejak awal tidur, ya tentunya kita tidak bisa memvonis dia sebagai orang yang lalai. Ya kecuali misalnya tinggal 5 menit lagi azan, sengaja dia tidur. Dan dia sempat mendengar sayup-sayup azan, tapi dia lanjutkan tidurnya. Nah, ini mungkin lalai. Tapi kalau dia tidur jam 11, lalu dia baru bangun jam 2 atau setengah 3, apakah kita bisa memvonisnya lalai? Tidak. Ya rufi al-qalam an-salasatin. Hukum itu diangkat dari 3 golongan, salah satunya dari anin na'im hatta yastayqiz. Dari orang yang tidur sehingga dia bangun. Kemudian ma'asirul muslimin rahimakumullah, dikatakan di sini Syekh Majid Syekh Profesor Dr. Mustafa Dib berkata wal fajrul shadiq, adapun yang dimaksud dengan fajrul shadiq huwal muntashir dawuhu mu'taridan binawahi as-sama yaqubuhu ad-diya. Fajar shadiq adalah fajar yang memiliki sifat muntashir, al-muntashiru dawuhu. Jadi cahayanya itu tersebar. Dia merata, cahayanya merata, mendatar seperti itu. Mu'taridon, mu'taridon melebar. Binawahi sama di ujung apa namanya langit, di upuk sebelah timur. Ya'qubuhu dia. Dan biasanya yang namanya fajar tidak lama kemudian muncul apa cahaya, yaitu cahaya matahari, ya. Bikhilafil ladzi qablahu, dan beda dengan fajar yang sebelumnya, yaitu fajar kadzib, ya. Fajar ini biasanya muncul dalam bentuk cahaya yang memanjang ke atas, dalam riwayat seperti apa namanya ekor musang. Tetapi beberapa menit kemudian cahaya itu akan hilang dan kembali gelap. Itu namanya fajar kadzib. Tapi kalau fajar shadiq, cahaya yang datar dan menyebar di atas-atas apa namanya di langit dan di gunung terlihat, ya, kalau kita berdiri di atas tempat yang tinggi lalu melihat ke upuk sebelah timur. Lalu dikatakan di sini walakin idza madha thuluthul layli kharaja waqtul ikhtiyar wa baqiya al jawaz. Hanya saja kalau sudah lewat sepertiga malam yang pertama, sebenarnya waktu ikhtiarnya sudah habis. Waqtul ikhtiyar itu waktu pilihan. Jadi waktu pilihan, hukum asalnya seorang muslim mengerjakan salat di waktu tersebut, ya, antara waktu yang utama dengan waktu pilihan. Antara dua waktu tersebut itulah waktu-waktu sholat yang dianjurkan. Dan hendaknya tidak mengakhirkan sampai misalnya jam 3, jam 4. Ya, itu tidak dibiasakan seorang muslim melakukan hal seperti itu. Ya, kecuali kalau dia ingin sholat malam, ya sholat malam saja. Tapi isyanya maksimal jangan sampai melewati sepertiga malam yang pertama. Ya, sepertiga malam yang pertama kata para ulama, ya sekitar pukul berapa? Ya, sekitar pukul 7 lah, ya. Pukul 8, 9, 10. Itu sepertiga pertama. Sepertiga kedua, pukul 11, 12, pukul 1. Itu sepertiga pertama. Sepertiga kedua, pukul 2, 3, 4. Sepertiga ketiga. Nah, kata beliau di sini, idza madha thuluthul lail kharaja waqtul ikhtiyar wa baqiya al-jawaz. Kalau sudah lewat sepertiga yang pertama, sepertiga pertama dari jam 7. Jam 8, jam 9, jam 10, 3 jam, ya. Itu sepertiga pertama. Sepertiga kedua jam 11, 12, jam 1. Sepertiga yang ketiga, sepertiga malam yang terakhir, waktu yang paling utama untuk ibadah, saat jam 2, jam 3, jam 4. Sekarang kita subuh jam 4 lewat 15 kurang lebih. Nah, itu, ya. Baik. Di sini dikatakan bahwa dalilnya dalil bahwa hendaknya jangan sampai lewat sepertiga malam yang terakhir, sepertiga malam yang pertama, berdasarkan apa yang diriwayatkan dari hadis Jibril alaihi salam dan hadis Abi Musa radhiyallahu ta'ala an annahu shallal isya fil yawmain al akhirain hina madha ats-tsuluts al awwal min al-lail. Ya, dan beliau salat isya dua hari kemudian di hari yang kedua, tatkala sudah berlalu sepertiga malam yang terakhir. Artinya ini menunjukkan masih boleh kalaupun sudah berlalu sepertiga malam yang terakhir. Lalu dikatakan di sini oleh beliau muallif Ibnu Naqib rahimahullahu taala, jadi jelas ya, waktu salat isya jelas. Kapan salat isya? Waktunya ketika habis waktu salat maghrib. Kapan salat maghrib habis? Ketika hilang cahaya merah, tergantikan oleh gelapnya malam yang pekat. Bintang sudah mulai terlihat. Itu awal salat isya. Sampai kapan waktu salat isya bisa dilaksanakan? Ada dua. Ada waktu ikhtiar, waktu pilihan. Ada waktu jawaz, kebolehan. Waktu ikhtiar sampai berakhirnya sepertiga malam yang pertama. Berarti jangan lewat jam 11. Adapun waktu jawaz, waktu masih dibolehkannya sampai datangnya waktu sholat yang baru, yaitu subuh. Tentunya datangnya sholat subuh adalah ketika tulu al-fajr, terbitnya fajar. Sekarang kita ingin bicara sholat subuh. Dikatakan oleh beliau, as-subuhu, adapun subuh, wa awwaluhu al-fajru as-sadiq. Permulaan waktunya adalah dengan terbitnya fajar sadiq, yaitu waktu sholat subuh. Wa akhiruhu tulu'us syams. Adapun akhir waktunya adalah ketika matahari sudah terbit. Ya, matahari sudah terbit. Dikatakan oleh Profesor Dr. Mustafa Dib, wa dalilu awwalihi, adapun dalil awal waktu salat subuh adalah apa yang diriwayatkan dari hadis Jibril alaihi salam, dikatakan thumma shallal fajra hina baraqal fajru wa haramat ta'am wa hurimat ta'am 'ala shaim. Kemudian beliau sholat subuh saat fajar terbit dan saat makanan sudah diharamkan atas orang yang berpuasa. Wa maja'a fi hadis Abi Musa radhiyallahu ta'ala an, dan apa yang diceritakan dalam hadis Abi Musa, fa aqama al-fajru hina insyaqqal fajr. Nabi Muhammad melaksanakan sholat fajar saat fajar sudah terbit. Wan nasu la yakad ya'rifu ba'duhum ba'dha, dan manusia saat itu belum bisa saling mengenal. Kok bisa begitu? Karena kondisi masih gelap. Kondisi masih gelap. Wa dalilu akhirihi, adapun dalil kaitan dengan akhir salat subuh adalah apa yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim min hadithi Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala an anna Rasulullah SAW qala man adraka minas subhi raq'atan, barang siapa yang mendapatkan satu rakaat qabla, sebelum an tatlu asy-syamsu, sebelum terbitnya matahari, faqad adraka as-subah, maka dia sudah mendapatkan waktu salat subuh. Jadi seseorang salat subuh terlambat sebelum matahari terbit, dia cuma dapat satu rakaat. Artinya rakaat kedua dia kerjakan saat matahari sudah terbit. Dapat enggak salat subuh? Dapat. Itu dihitungnya bukan qadha tapi adaan. Dilaksanakan masih di waktunya. Kalau qadhaan, salat yang dilaksanakan di luar waktu. Jadi kalau kita salat Allahu Akbar, rakaat pertama ruku kita bangun, lalu ketika kita berdiri dari rakaat yang pertama, ternyata matahari setelah itu terbit. Apakah kita dapat salat subuh? Iya, dapat salat subuh. Tadi ya, man adraka, barang siapa yang mendapatkan minas subhi, dari salat subuh itu rakaatan, satu rakaat, qabla an tatlu asy-syamsu faqad adraka as-subah, sebelum terbitnya matahari, sungguh dia telah mendapatkan salat subuh. Wa man adraka rakaatan minal asr qabla an taghruba asy-syams faqad adraka al-asr. Dan barang siapa yang mendapatkan satu rakaat sebelum tenggelamnya matahari, ya, jadi sebelum datangnya maghrib, dia sudah keburu dapat satu rakaat. Ya, maka dia sudah dapat salat asar. Walaupun tiga rakaat sisanya dia lakukan di waktu maghrib. Tetapi asalkan dia dapat satu rakaat sebelum matahari itu tenggelam, dia dianggap sudah mendapatkan salat asar. Artinya tinggal dia sempurnakan 3 rakaat setelahnya. Walaupun di waktu maghrib, iya, walaupun di waktu maghrib, yang penting dia dapat 1 rakaat sebelum waktu maghrib masuk. Hadisnya sahih riwayat Imam Bukhari, Imam Muslim dan yang lain. Lalu dikatakan di sini, walakin idza asfara kharaja waqtul ikhtiyar wa baqiya al jawaz. Tetapi kalau sudah masuk waktu isfirar, kalau sudah masuk waktu isfirar, maka sudah habis waktu ikhtiar, waktu pilihannya sudah habis. Tinggal tersisa waktu jawaz. Coba apa itu waktu isfirar? Kita lihat ya, waktu isfirar. Kata beliau, yang dimaksud dengan waktu isfirar adalah intisyarud diya, yaitu mulai tersebarnya cahaya di langit. Dengan apa kita bisa tahu tersebarnya cahaya di langit? Bihaitsu tata'arafal wujuhu wa tazharu fihi al-asya'u zuhuran bayyinan. Tanda waktu isfirar adalah ketika wajah sudah mulai kelihatan. Jadi saya bisa melihat teman-teman di depan saya jelas. Itu namanya waktu isfirar. Atau benda-benda yang sudah terlihat, itu masih waktu jawaz, masih boleh-boleh saja kita sholat subuh, walaupun ya tidak diakhirkan dengan sengaja sampai ke waktu tersebut. Tapi dari sisi hukum masih boleh kita mengerjakan sholat subuh. Watakhtafi fihin nujum, dan di waktu itu ditandai dengan bintang sudah tidak terlihat lagi. Itu namanya waktu isfirar. Dalam sholat subuh berarti ada dua waktu ya. Ada waktu ikhtiar semenjak terbitnya fajar sampai sampai disebutkan dari mulai terbitnya fajar sampai tenggelamnya matahari. Sampai terbitnya matahari. Tetapi kan terbitnya matahari tidak langsung terang seperti siang. Ada kalanya dimulai dengan atau selalu dimulai dengan waktu isfirar. Apa itu waktu isfirar? Waktu di mana wajah mulai kelihatan, benda-benda pun sudah bisa kita lihat dengan jelas, dan bintang-bintang sudah tidak terlihat lagi. Bagian terakhir di kesempatan hari ini, ma'asirul muslimin, dikatakan oleh beliau, wal afdalu an yusalliya awwalal waqt. Yang paling utama adalah salat di awal waktu. Ya, berdasarkan hadis siapa itu, Ibnu Mas'ud ya, riwayat Imam Tirmidzi. Beliau bertanya tentang amal apa yang paling utama, maka beliau berkata as-salatu ala waqtiha, salat di permulaan waktu. Itu adalah amalan yang paling utama. Wa yahsulu bi an yashtagila awwala dukhulihi bil asbab. Dan seseorang dianggap salat di awal waktu ketika dia mendengar masuknya waktu salat, kemudian dia sibukkan diri dia dengan sebab-sebab salat. Misalnya dengan bersuci, satrul aurah, azan, iqamah, kemudian dia sholat. Maka inilah yang masuk definisi orang yang sholat di awal waktu. Jadi ketika dia mendengar waktu sudah masuk, dia berwudu, dia memakai pakaian yang menutup auratnya, kemudian dia azan, kalau dia muazin atau mendengarkan azan, lalu dia iqamah, setelah itu dia sholat. Maka yang seperti ini yang masuk definisi salat di awal waktu. Allah alam bisawab, rekan-rekan sekalian, ini barangkali poin yang bisa kita bahas di kesempatan pagi yang berbahagia ini. Mudah-mudahan Allah memberikan kita keikhlasan dan ilmu yang bermanfaat, dan mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang istiqamah dalam terus mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala, mendalami ayat-ayat Allah dan sabda baginda Rasulullah Muhammad alaihi salatu wassalam. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.